sini langit mendung selalu tiada cahaya menyinariku. Di sini aku tiada terdaya mengikut kata tanpa bicara. Kerana engkau tahu aku tidak sepadan denganmu. Pasti merah.